وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: الحث على طلب العلم قبل قبضه. Dorongan, anjuran untuk menuntut ilmu sebelum dicabutnya ilmu. Wa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Wa qabduhu dhahabu ahlih. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilayhi aw yuftaqaru ila ma indahu. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu: عليكم بالعلم, atas kalian untuk menuntut ilmu. Qabla an yuqbad, sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah. Wa qabduhu dhahabu ahlihi, dicabutnya ilmu itu dengan cara diwafatkannya ahlul ilm, para ulama. Alaikum bil ilmi fa inna ahdakum la yadri mata yuftaqaru ilaihi, atas kalian untuk menuntut ilmu. Karena salah seorang di antara kalian, dia tidak tahu kapan orang butuh kepada dia. Sekarang mungkin belum, tapi akan datang suatu saat dia sangat dibutuhkan. Au yuftaqaru ila ma indahu, atau orang sangat butuh dengan ilmunya. Sekarang mungkin belum, karena masih dalam proses belajar. Akan datang nanti suatu saat. Jadi orang sangat berharap untuk dia yang mengajar. Akan muncul penyesalan nantinya jika di awal-awal mereka tidak sungguh-sungguh. Wa satajiduna aqwaman yazumuna annahum yad'una ila kitabillah, dan engkau akan dapati nanti satu kaum, mereka mengira bahwa mereka mengajak kepada kitabullah. Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, padahal sebenarnya mereka telah melempar Al-Qur'an itu di belakang punggung mereka. Artinya bukan mengajak kepada kitabullah. Alaikum bil ilm, atas kalian untuk menuntut ilmu. Wa iyyakum wal bid'ah wat tanattu' wat ta'ammuqa, hati-hati kalian dari perkara bid'ah, tanattu' berlebih-lebihan, wat ta'ammuq berlebih-lebihan juga, lebih mendalami lagi yang semestinya tidak perlu. Wa alaikum bil atiq, hendaknya kalian dengan al-atiq, al-atiq ini yang dahulu kala, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-atiq itu suatu yang sudah lama, bukan perkara baru. Seperti firman Allah, waliyattawafu bil baitil atiq. Qala asy-syarih hafizahullah, qauluhu alaikum bil amali qabla an yuqbad, wajib atas kalian untuk ilmu, menuntut ilmu sebelum diangkatnya ilmu. Ayat ta'allamu minal ulama, yang hendaknya kalian belajar dari kalangan para ulama. Idza ma wujidu bainakum, ketika ulama itu masih ada di tengah-tengah kalian. Baik. Fahmilul ilma anhum, maka ambillah ilmu dari mereka. Subhanallah, teknologi sekarang ini luar biasa. Para ulama kita sudah pada meninggal dunia, ilmunya masih bisa kita dengar, suaranya masih nyaring, barakallahu fiik, melalui rekaman-rekaman yang kita bisa dapatkan melalui internet. Kitab-kitab mereka bisa kita dapatkan dengan mudahnya, biidznillah. Tidak cukup dengan kitabnya, dengan suaranya langsung juga kita bisa mendapatkannya. Fatwa-fatwanya, apa yang Anda inginkan, fatwa apapun, tinggal ketik saja, fatwa apa yang Anda inginkan, akan keluar fatwa-fatwa para ulama. Fatwanya Syekh bin Baz, fatwanya Syekh Utsaimin, fatwanya Syekh Al-Albani, dalam satu masalah. Baik. Luar biasa. Fahmilul ilma anhum, ambillah ilmu dari mereka, para ulama ini. Karena ilmu innama yu'khadhu minal ulama wa min ahlihi. Karena ilmu itu hanya bisa diambil dari para ulama dan orang yang memiliki ilmunya. Alhamilin alaihi, yang membawa ilmu itu. Wala yu'khadhu minal kutubi aw minal juhali wal muta'alimin. Dan tidak bisa diambil hanya sekedar dari kitab begitu saja, atau diambil ilmu dari orang-orang bodoh atau orang-orang yang sok pintar. Al-muta'alimin, sok pintar. Waqad hatha radiyallahu anhu ala al-iqtida'i bil-aqdamin. Dan Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mendorong kita untuk mengikuti para pendahulu kita. Faqala alaikum bil-atiq, yakni bil-qadim. Barakallahu alaikum. Hendaknya kalian mengikuti yang dahulu kala. Li'annahu kullama irtafa'a az-zaman wa qaruba min zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min ashabihi wa min at-tabi'in fa innahu yakunu aqrabu ila as-sihhah. Li'annahu kullama irtafa'a az-zaman, karena setiap zaman itu semakin dekat dengan kerasulan, zaman kerasulan atau dekat dengan zamannya para sahabat atau dekat dengan zamannya para tabi'in, fa innahum yakunu aqrabu ila as-sihhah. Maka ilmu itu, pendapat itu lebih dekat kepada kebenaran. Wasubut wadam wujudid dakhil fi, dan tidak adanya tambahan-tambahan yang ada di dalamnya. Barakallahu alaikum. Fa ilmu salafi la syakka anahu huwal ilmu safi. Ilmu salafus salih, tidak diragukan lagi bahwa itulah ilmu yang murni, jernih. Wa ma ilmu al-khalaf faqad dakhalahu ma dakhalahu. Adapun ilmunya orang belakangan, sungguh telah dimasuki perkara-perkara yang memasukinya. Fa minhum man huwa sahihum wa minhum ma huwa ghairu dhalik. Di antaranya ada ilmu-ilmu yang sahih, ada juga ilmu yang tidak sahih, tercampur aduk. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita sebagai pemula tidak sembarang boleh kita mendengar. Barakallahu fikum. Tidak semua orang yang berbicara agama boleh kita pasang kuping kita untuk mendengarkannya. Lianahu ba'dal quruni salasa al-mufaddalah dakhalatil ahwa inda ba'dil muslimin. Karena setelah tiga generasi pertama ini, masuklah hawa bid'ah pada sebagian kaum muslimin. Wantasyaratil firak bikhilafi waqtil qurun al-mufaddalah. Dan tersebarlah kelompok-kelompok berbeda dengan tentunya di zaman tiga generasi pertama. Allati kana al-ilmu fiha safiyan, yang ilmu itu dulunya pada mereka jernih. La dakhilati, tidak ada tambahan-tambahannya. Lianhum kanu hurrasan wa umana alaihi. Karena tiga generasi ini sebagai hurras, penjaga. Barakallahu fikum, pengawal. Dan mereka adalah orang-orang amanah atas ilmu. Fakullama taqaddama, fakullama taqadama al-qawl, kana aqraba ila as-shawab. Semakin ucapan itu lalu, yang dari ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, kana aqraba ila as-shawab, maka kebenarannya lebih dekat. Hada makna kalam Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini makna ucapan beliau. Fahsa awalan ala talabil ilmi min ahlihi. Beliau mengajak manusia untuk mengambil ilmu dari pemilik ilmu itu. Kanian yang kedua, ala akhdir ilmi al-qadim. Ambillah ilmu yang sudah lama, yang lalu, yakni langsung dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, karena aqrab ila shawabi, karena lebih dekat kepada kebenaran. Wa ila ahdi rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dekat ke zaman rasul. Wa lil imami al hafiz ibn rajab rahimahullah risalatun jayyidah fi bayan fadl al ilmi salaf ala ilmi al khalaf. Al hafiz ibn rajab rahimahullah memiliki satu risalah, satu buku yang sangat bagus tentang keutamaan ilmu salaf daripada ilmu khalaf. Li'annahu wujida min ahli ad-dhalali man yufaddilu al-ilma al-khalafi ala ilmi as-salaf. Karena didapati dari orang-orang sesat ada yang lebih mengunggulkan, lebih mengunggulkan dan lebih memuji ilmu belakangan, ilmu orang-orang belakangan daripada ilmu salaf. Mudda'ina anna ilma al-khalafi aktsaru fahma. Dengan anggapan bahwa ilmu orang-orang belakangan itu lebih banyak pemahamannya, wa anna salaf mujarradu 'ibad. Dan bahwa salaf yakni semata-mata mereka adalah orang yang sekedar banyak ibadah. Lianna al-jihad kana yushghiluhum 'anil 'ilm. Menurut mereka salafus saleh tersibukkan dengan jihad dari menuntut ilmu. Wa ghairu dzalika min al-umur allati tuzahidu fi 'ilmi salaf. Dan dari sekian banyak permasalahan-permasalahan yang menjadikan orang tidak butuh dengan ilmu salaf, menjadikan yakni zuhud, tuzahid yakni menganggap remeh, menganggap enteng, tidak butuh dengan ilmu salaf. Alladzina yattahimunahum bi annahum lam yakunu yasta'miluna al-aqla. Yang orang-orang belakangan ini justru menuduh bahwa salafus saleh tidaklah memakai akal mereka. Pokoknya apa yang dengar itu saja, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diapa. Subhanallah. Bi khilafil khalaf, menurut mereka berbeda dengan khalaf orang belakangan, alladzina akhda'u ulumahum lil aqli wal fikr. Yang mereka orang belakangan itu mereka menundukkan ilmu mereka di bawah akal dan pikiran. Wa ghairu dzalika min asyubuhat allati atharuha. Dan yang lainnya dari syubhat-syubhat yang mereka tebarkan. Yang intinya, barakallahu fikum, mereka mengatakan ilmu salaf itu ya cuma sekedar dalil. Seperti itu amal, dalil amal. Tidak perlu dipikir, tidak perlu diapa, tidak perlu diapa. Subhanallah. Wa qad radda alaihim Ibnu Rajab fi risalatihi hadhihi fa ajada wa afada. Dan Ibnu Rajab fi risalatihi hadhihi fa ajada wa afada. Wa bayyana fadla ilmi as-salafi 'ala al-khalaf. Ibnu Rajab barakallahu fihi. Beliau telah menerangkan dalam risalahnya ini fa ajada wa afada. Beliau telah baik dalam menulis kitab ini dan memberikan faedah yang sangat banyak. Wa bayyana fadla ilmi as-salafi 'ala al-khalaf, dan memberikan keterangan tentang keutamaan ilmu salaf daripada ilmu khalaf. Wa fannada maza'ima man yaqul inna ilma salafi aslam wa ilma al-khalafi a'lam wa ahkam. Beliau betul-betul membabat habis ucapan orang-orang yang mengatakan inna ilma salafi aslam, ilmu salaf lebih selamat, dan ilmu khalaf a'lam wa ahkam, lebih mengetahui dan lebih bijak. Para ulama kita zaman sekarang ini mengatakan kalau ilmu salaf aslam ya pasti apa? A'lam wa ahkam. Barakallahu fiik. Tidak akan mungkin selamat kalau tidak a'lam, tidak ahkam. Wa qad kadzabu fi hadza. Mereka telah dusta menganggap bahwa ilmu salaf aslam dan ilmu khalaf a'lam wa ahkam. Dikiranya orang di belakangan itu lebih berilmu. Lianna salamata la takun illa ma'al ilmi wal hikmah. Karena keselamatan tidak akan pernah bisa ada kecuali disertai dengan ilmu dan hikmah. Wa qawlu wa iyyakum wal bid'ah wat tanattu' wat ta'ammuq. Kata Ibnu Mas'ud, hati-hati kalian dari kebid'ahan, tanattu', berlebih-lebihan, wat ta'ammuq, lebih mendalami. Wa fi hadha nahyun an ittiba'il umuril muhdatsah. Penggalan kalimat ini ada padanya larangan mengikuti perkara-perkara baru. Wa ankasarit tashqiqat tayyib wala tayyib wal jadaliyat wat tashqiqat wal jadaliyat wal iqtiradat wa kathratul kalam. Barakallahu bikum. La hawla wa quwwata illa billah. Larangan kita untuk tidak banyak jidal, tidak banyak menganggap seandainya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, namanya iftiradat. Barakallahu fiik. Wa kathratil kalam, karena ilmu laisa bi kathratil kalam, karena ilmu itu tidak perlu banyak bicara. Wa innamal ilmu bit ta'sil, ilmu itu dengan cara ta'sil, mengambil pokok-pokoknya saja. Baik. Walidzalika kana ilmu salafi aqallu kalaman, oleh karena itu ilmu salaf lebih sedikit bicaranya. Wa aktsaru fa'idah, tapi lebih banyak faedahnya. Wa aqalla lafdzan wa aktsaru ma'na, dan lafadznya lebih sedikit dan maknanya lebih luas. Wa yuma dzakara al-hafidz Ibnu Rajab anna salaf kanu aqalla kalama, dan di antara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa salafus saleh mereka lebih banyak diam, sedikit bicara. Walakinnahum kanu aghzaru ilman wa faidah, akan tetapi mereka para ulama salafus saleh lebih aghzar, lebih banyak ilmu mereka dan lebih banyak faedah mereka. Wal khalafu alal aks, fakan aktsaru kalaman wa aqall faidah. Al khalaf alal aks, ilmu orang belakangan itu ya kebalikannya, lebih banyak bicara faedahnya sedikit. Wa yumma yufhamu aidan min kalami Ibnu Mas'ud da'watuhu ila tahsilil ilmi min usulihi, yang dipahami juga dari ucapan Ibnu Mas'ud, ajakan beliau untuk tahsilul ilmi min usulihi, mengambil ilmu dari pokoknya, dari asalnya. Li'annahu sayuhtaju ilaihi, karena dia akan dibutuhkan nanti suatu saat. Wa yahtajun nasu ilal ulama, dan orang-orang akan butuh terhadap ulama. Mungkin kita barakallahu fikum menganggap sekarang belum ada apa-apanya, belum ada orang butuh terhadap kita. Wailah, sebenarnya umat ini sangat butuh terhadap kita. Terlalu banyak permintaan-permintaan barakallahu fikum untuk ngisi khutbah Jumat, ngisi ta'lim apa. Tapi enggak, barakallahu fikum, enggak bisa, enggak ada yang bisa mengisinya. Ya karena barakallahu fikum, ya karena keterbatasan ilmu mungkin, atau karena la haula wa quwwata illa billah. Wailah, di setiap tempat umat ini kekurangan. Barakallahu fikum. Baik. Dan penyesalan ya belakangan. Baik. Dulunya barakallahu fikum, ketika kita belajar, awal-awal belajar, kemudian setelah sekian lama tidak ketemu, baru ketemu setelah sekian puluh tahun lamanya. Baik. Penyesalan pun mereka katakan, seketika mereka berada di suatu tempat yang tempat itu sangat butuh, walaupun cuma sekedar ceramah atau khutbah Jumat atau apa, nasihat-nasihat, tidak bisa mereka melakukannya. Tidak bisa. Kenapa? Ya karena tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Wallahul musta'an. Baik, ana masih ingat barakallahu fikum ketika Syekh Mubil rahimahullahu taala diberi usulan, Syekh, bagaimana kalau kita latih anak-anak kita untuk berpidato agar supaya jadi orator. Kata Syekh, la ya ikhwan. Cukup mahwa mereka dibimbing untuk menghafal Quran, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar, duduk di majlis ilmu, belajar dan terus belajar, murajaah, membaca, menghafal. Wa sayati yawmu minal ayyam wa hum yahuzzunal manabir, dan akan datang nanti satu hari mereka lah yang akan menggoyang mimbar-mimbar. Barakallahu fiik. Biarkan, akan secara alami mereka mampu untuk menyampaikannya. Barakallahu. Tanpa ada harus latihan illa Tuhan itu. Subhanallah. Ahlul kalam barakallahu fikum, mereka mampu untuk berpidato satu jam setengah, wala sepenggal dalil keluar dari mulutnya. Wala kalamullah wala kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu jam setengah mereka mampu bicara. a'lam. Baik. Maka akan datang suatu hari wa sayahtaju an-nasu ilal ulama, manusia akan sangat butuh dengan ulama, fayakunu 'inda man hassalahu ahliyatan li halli ma ya'ridu minal mushkilat. Baik. Kemana akan diselesaikan semua permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat? Ya tentunya ke orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kepada mereka lah orang-orang diperintahkan untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masyakil, muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan, tentunya akan ditanyakan ke para ulama. Faman lam yakun indahu ahliyah waja'athu muskilatun aw mu'dilatun tahayyara. Dan barang siapa yang tidak memiliki ahliyah, ini keilmuan, kemampuan, kemudian datang disodorkan kepadanya muskilah atau mu'dilah. Mu'dilah itu perkara besar yang sulit untuk dipecahkan. Tahayyar, karena dia tidak memiliki ilmu, jadi bingung. Wa ini dal ilma wal ma'rifah, walaupun dia ngaku-ngaku dia memiliki ilmu dan pengetahuan. Bi khilafi ahli al-ilmi sahih, berbeda dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, alladhi yatasaddawna lil mulimmati al-asabah. Lil mulimmati sa'bah. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang benar, yang mereka betul-betul siap untuk menghadapi perkara-perkara yang rumit. Fala ilmu laysa bidda'wa. Ilmu itu bukan cuma sekedar ngaku-ngaku. Saya berilmu, saya lah yang paling pintar, saya lah yang paling ini, saya yang la. Ilmu bukanlah dengan pengakuan, wa innama huwa haqiqah. Orang akan mengetahui Anda dengan keilmuan Anda ketika Anda berbicara, ketika Anda berbuat. Walisanu Hal bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu 'alaikum bil isti'dadi min khilal at-tasalluhi bil 'ilm. Walisanu Hal bin Mas'ud, lisan halnya Ibnu Mas'ud seakan-akan beliau mengatakan 'alaikum bil isti'dadi min khilal at-tasalluhi bil 'ilm. Hendaknya kalian mempersiapkan diri, mempersenjatai diri dengan ilmu. Tasalluh dan istilah, mempersenjatai diri ilmu, mempersenjatai diri dengan ilmu. Li'annahu idza ma hasalat muskilah yakunu hilluha sahla. Nah, karena ketika muncul dan datang muskilah, untuk menyelesaikannya sangatlah mudah dengan ilmu. Barakallahu fikum. Imma muskilah amma wa imma muskilah fardiyah. Apakah itu muskilahnya, permasalahan-permasalahan umum atau permasalahan-permasalahan pribadi. Dari sejak sekarang barakallahu fikum, kita belajar untuk menyelesaikan masalah kita sendiri barakallahu fikum, untuk menghilangkan dari diri kita kebodohan. Berikutnya insyaallah kita akan menghilangkan dari saudara kita kebodohannya dengan tarbiyah wa ta'lim, mengajar, menyampaikan, menasihati. Allahul musta'an. Jadi nasihat barakallahu fikum dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita barakallahu fikum semangat kembali untuk menuntut ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.